Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah pula dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami hiasi setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, ayat yang kita kaji pada hari yang mulia ini yaitu Surah Al-An'am ayat 108. Di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang insyaallah akan menuangkan pemikiran-pemikiran mereka dalam ayat ini. Nah, menarik sekali Ustaz Zainal dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan suatu peringatan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Mungkin Ustaz bisa memberikan semacam gambaran, Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memaki Tuhan atau sesembahan yang lain? Kan mungkin kita sudah mengetahui bahwa sesembahan yang lain itu sebagaimana yang juga dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesembahan yang batil. Bagaimana, Ustaz? Iya, benar sekali. Ketika kita mencaci, memaki sesembahan yang batil, tentu saja penganut yang dimaki tadi akan membalas makian tersebut. Sementara kita tahu bahwa sesembahan itu batil. Ketika dia memaki, maka sesembahan yang dimaki, apa yang kita sembah itu adalah yang benar. Maka di sini adalah suatu hal yang merugikan Islam begitu dahsyat dan amat besar. Karena apa? Karena mereka memaki Tuhan yang benar, sementara kita memaki Tuhan yang palsu. Artinya memang sudah jelas kesalahannya. Iya, jadi ketika sudah jelas kesalahannya, tidak usah lagi dipersalahkan. Karena apa? Laisa ma'al aini aina. Apa yang terlihat oleh mata tidak perlu dipertanyakan lagi di mana. Nah, begitulah, ketika sesuatu sudah jelas salahnya, tidak usah lagi dicaci maki. Mungkin Ustaz Fajrul, ketika kita melihat kepada kejadian di zaman Nabi Ibrahim misalnya, di mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan kemudian dia meletakkan di dalam riwayat kan diletakkannya golok itu di tengah di leher atau digalungkannya di leher yang paling besar, begitu Ustaz Fajrul. Mengenai hal ini bagaimana Ustaz Fajrul melihat kalau konteks kisah Nabi Ibrahim itu tadi kita kaitkan dengan ayat ini, Ustaz? Apakah itu termasuk menghina atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau di dalam konteks ayat ini adalah tidak ada hubungannya dengan cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena di sini agama Islam sudah kukuh. Artinya sudah kuat, sudah kokoh. Maka yang perlu dikokohkan dan diutuhkan, dikuatkan lagi di sini adalah akidah ataupun ajaran kita, yaitu ajaran Islam. Ketika Allah mengatakan atau berfirman wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, inilah yang kita khawatirkan. Artinya yang menjadi bencana itu adalah orang-orang di luar non-Islam memusuhi atau mencaci maki bighairi ilmin, tanpa mereka mengetahui apa yang mereka caci maki itu. Padahal sebetulnya seperti yang Ustaz Arifin bilang tadi adalah kalau kita mencaci Tuhan yang palsu sedangkan kita Tuhan yang asli. Tapi sebetulnya kalau kita kembalikan lagi bahwasanya segala penciptaan manusia itu kembali kepada Allah nantinya. berarti juga akan mencaci Tuhan yang satu itu juga, yang kembali kepada kesana. Sedangkan tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pada saat itu memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini belum turun gitu kan, belum ada larangan, dan pada saat itu adalah bukan mencaci maki, tapi untuk menghancurkan berhala pada saat itu, supaya pada saat itu orang-orang mengetahui apakah memang berhala ini dapat membantu keadaan seperti itu yang mereka agungkan pada saat itu. Ternyata tidak ada apa-apanya. Makanya misi Nabi Ibrahim itulah yang perlu kita lihat, sehingga ajaran Islam ini betul-betul murni dan betul-betul harus kita laksanakan. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Mungkin kalau saya sedikit tambahkan ringkasnya, bahwa Nabi Ibrahim itu berdakwah, yeah, bukan menghina. Yeah. Dia berdakwah dengan menggunakan logika, sehingga dia membuat sampel bagaimana kalau patung-patung ini dihancurkan. Yeah. Kalau dia menghina, beda antara menghina dan berdakwah. Menghina tidak memberi jalan solusi keluar yang jelas, sementara berdakwah ada misi yang dibawa, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena ada kita membaca beberapa tulisan, Ustaz, berkaitan dengan kekerasan dalam agama ini. Ya, orang yang menggunakan kisah Nabi Ibrahim ini sebagai alasan begitu, ya, bahwa boleh menyakiti atau merusak agama yang lain itu dengan alasan kisah Nabi Ibrahim itu tadi. Mungkin Ustaz ada solusi terbaik, Ustaz. Apa yang seharusnya kita lakukan? Artinya kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci. Nah, kita juga mungkin tidak boleh menerangkan, atau bagaimana, Ustaz, sebenarnya terhadap agama yang... Memang di awal-awal tahun ajaran baru ini, premanisme di sekolah itu sangat kita kecam. Premanisme di perguruan tinggi juga harus kita kecam. Bahkan premanisme di dalam agama pun harus kita kecam. Karena apa? Karena agama itu memang memiliki prinsip jihad. Tetapi itu musuhnya jelas. Ketika kita diserang, kita baru menyerang. Tetapi dalam keadaan ingin menegakkan Islam dengan cara kekerasan, maka itu hal yang disalahkan. Tetap saja agama Islam ini adalah agama dakwah, dan dakwah itu dibangun atas tiga pilar yang itu sering kita sampaikan, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kekerasan itu sangat jauh dari kebijaksanaan. Wal mau'izoh al hasanah, dengan nasihat, tidak saja mengucapkan kata-kata nasihat, tetapi juga harus dibarengi dengan hasanah, nasihat yang baik. Karena apa? Karena mau saja mendengar dakwah itu sudah suatu nilai. Ketika orang mendengar dakwah dan telinganya panas sehingga dia keluar, berarti da'i itu tidak menyampaikan dengan hasanah. Dan kalaupun harus berdialog, maka dialognya mujadalah billati hiya ahsan, bukan saja sekedar hasanah baik, tetapi ahsan yang paling baik. Dialog itu sendiri sudah membuat orang putar otak. Ketika disampaikan dengan cara yang kasar, apalagi kekerasan, tentu saja madu'u yang diharap untuk mengikuti ajaran kita tidak saja mau mengikuti, tetapi jauh atau malah lebih membenci dari Islam, dan itu bukanlah yang diinginkan dalam dakwah. Iya, Ustaz Safiar mungkin bisa menceritakan pengalaman di Mesir dulu, Ustaz Safiar. Kita kan ketahui Mesir ini kan negara yang multi agama juga gitu, artinya bukan semua orang Mesir itu Muslim, Islam, gitu ya. Nah, bagaimana kehidupan di Mesir sebenarnya, Ustaz, tentang kerukunan beragama kalau kita lihat dari konteks ayat ini, Ustaz? Mungkin dari para kawan-kawan yang berpijak di tanah Fir'aun, Mesir kan begitu ya, banyak pengalaman, banyak yang lain juga berbicara, banyak yang lain dirasakan kan begitu. Saya melihat di sini bahwasannya kebijakan itu mutlak ada di tangan majelis a'la. Contohnya ya, contohnya apa? Dalam mengambil masalah hari raya, ya. Hari raya di Mesir, di Arab itu satu aja, satu hari. Nggak kita tengok di Indonesia kan gitu. Indonesia ini bagaimana mau berdakwah, hari rayanya aja dua hari kan begitu. Itu kebijakan. Jadi meletakkan kebijakan itu kebijakan yang benar-benar tidak didasarin atas apa, keinginan individu, keinginan kelompok, keinginan partai dan sebagainya. Sehingga dalam menjalankan dakwah ataupun kondisi umat Islam di sana itu bisa terjalin apa? Akrab, merangkul. Walaupun apa, maaf cakap, kita bilang gini apa? Orang lagi berkumpul di antara pemuka-pemuka, saya contohkan apa? Ada nanti dari golongan Muhammadiyahnya, ada golongan dari Jama'iyah Syariahnya, ada golongan dari Ikhwanul Musliminnya, ada golongan ini berkumpul dalam satu masalah, saya contohkan gitu ya, atau dengan agama Kipti yang lain di sana, Islam itu mewarnai. Ya, jadi bukan Islam itu diwarnain dengan yang lain gitu. Masalah idealisme dan sebagainya itu di belakang, gotok-gontok di belakang gitu, di belakang kelompok, jangan di depan. Untuk apa? Itu yang dimajukan adalah apa? Misi keislamannya, kan begitu. Artinya telah terjadi di Mesir itu suatu keharmonisan di dalam beragama, di mana antara agama dengan agama yang lain itu saling hormat menghormati. Bagaimana Ustaz Fajrul, mungkin ada tambahan? Iya. Memang kita rasakan di sana walaupun banyak perbedaan pendapat, baik itu dari kalangan Sunni atau dari kalangan Syiahnya pun ada, dari kalangan bermacam-macam di dari umat Islam. Dari umat Islam, alhamdulillah ya. Kalau yang seperti dibilang Ustaz Safir tadi untuk hari raya itu Ustaz, itu tidak ada perbedaan. Tidak, nah, di situlah kita hikmahnya. Mungkin gimana Ustaz tanggapan Ustaz tentang Indonesia kita ini sekarang yang tercinta ini? Iya, kalau kita melihat memang ini adalah simbol begitu kan, simbol daripada persatuan umat Islam. Ya, tapi kadang-kadang di negara kita ini kan malah yang menjadi simbol itu perbedaan itu sendiri kan gitu. Semakin berbeda makin menunjukkan keindonesiaan. Baik, Ustaz, kalau kita lihat dari ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, kalau kita kembali kepada ayat yang kita kaji pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagi setiap golongan itu merasa dia itu benar. Iya. Iya, bagaimana Ustaz Zainal? Iya, benar sekali. Ayat ini didukung oleh ayat yang lain, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akan bahagia dan bangga dengan apa yang dimilikinya. Tetapi tetap saja Allah mengatakan itulah, mereka sudah senang dengan apa yang mereka miliki, jangan ganggu mereka. Caranya bagaimana? Ajak dengan cara yang baik-baik. Dakwah tetap perlu, tetapi dengan cara yang elegan, dialog tetap terbuka. Maka menarik sekali ketika dunia Indonesia baru mulainya, Azhar dari dulu sudah mulai dialog antar umat beragama, Azhar, Vatikan langsung, dan dari Katolik ke Vatikan, dan dari Israel langsung, itu tiga agama besar berdialog. Tidak mungkin dalam dialog tiga agama samawi ini mewujudkan satu keyakinan yang bisa merangkul semua. Mustahil. Yang disolusikan oleh Nur Kholis Majid itu dengan Hanafiya Samha itu mustahil. Tetapi tiga agama besar berdialog itu dapat menyelesaikan banyak hal. Contohnya apa? Kemiskinan itu adalah masalah dari seluruh bangsa. Dan agama semuanya mengecam kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup. Jadi banyak hal yang bisa dia lakukan oleh antar umat beragama ini untuk menyelesaikan masalah di bumi ini. Jadi di sini disebutkan mereka sudah senang dengan apa yang mereka miliki, maka Allah selanjutnya mengatakan summa ila rabbihim marji'uhum. Ini menghibur bagi umat Islam, udahlah kita bersepakat apa yang bisa kita sepakati dan kita saling bertoleransi atas apa yang kita perbedakan selama ini. Toh ila rabbihim marji'uhum. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mana yang sebenarnya ada? Apakah Tuhan Nasrani, Tuhan Yahudi, atau Tuhan umat Islam, atau Tuhan Buddha dan Hindu? Kita kembalikan kepada Tuhan masing-masing. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar atas kajian kita tentang ayat ini. Jadi para pendengar rahimakumullah, satu hal yang dapat kita simpulkan di dalam ayat yang mulia ini yang sangat baik sekali untuk kita renungkan kembali adalah bahwa janganlah kita menghina agama lain, Tuhan yang lain, karena dia pasti akan melakukan kontra terhadap kita, melakukan balasan terhadap kita, sehingga dia akan mencaci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita tingkatkan keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang maha berkuasa dan Tuhan yang maha esa, dan dialah pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan kemudian juga mari kita sibukkan diri kita dengan terus menggali agama kita yang mulia ini. Toh terkadang banyak orang cerita tentang Islam, banyak orang cerita tentang agama yang lain, tapi tentang agama dia sendiri pun dia tidak begitu faham dengan baik. Maka daripada itu, sebelum kita sibuk dengan agama orang lain, maka sibukkanlah diri kita terlebih dahulu dengan agama kita. Saya Ardiansyah mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menang. Lainau.